gagah pisan rasane dadi wong lanang. Angger bisa urip sewenang-wenang, bola balik kawin nganti ping papat, terakhir ditinggal lanang ninggal lunga wis biasa, ditinggal wong wadon cedule nelangsa, kelangan benda lara ora sepira, medegel nang dada pojok karo wong liya. Rasane kepengin mati, kaya kie temen larane wong lanang, ojo minggat milih lunga karo bujang, duit tewis entong nggo tepok panastis kejang-kejang. Gagah pisan rasane dadi wong lanang.